ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid dari syarah Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, yaitu bab Maja'a Fitanjim, apa yang telah datang tentang perbintangan. Telah disebutkan bahwa dimasukkan bab tentang perbintangan karena ilmu ini ada yang hak, ada yang batil, ada yang menjerumuskan seorang kepada tindakan kesyirikan, sehingga ini dimasukkan ke dalam bab tauhid. Syekh Utsaimin menyebutkan bahwa ilmu perbintangan ini digolongkan menjadi dua bagian. Yang pertama ialah ilmu perbintangan yang disebut dengan ilmu at-taksir. Ilmu taksir ialah ilmu perbintangan yang dengan ilmu tersebut dijadikan sebagai dalil, petunjuk mengenai keadaan-keadaan yang terjadi di muka bumi. Sehingga dengan itu, barakallahu fikum, mereka menghubungkan ilmu tersebut dengan beberapa keyakinan. Sehingga ilmu taksir dibagi menjadi tiga macam. Ilmu nujum yang bersifat taksir dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ayat taqidam, jika meyakini bahwa ilmu perbintangan itu adalah mu'athirah fa'ilah, meyakini bahwa bintang-bintang itu yang memiliki pengaruh dan yang melakukan segala kejadian di muka bumi. Maka kalau dia yakini ilmu perbintangan, lalu dia yakini dengannya bintang itulah yang mempengaruhi terjadinya berbagai macam kejadian di muka bumi, dan dialah yang melakukannya. Keyakinan seperti ini termasuk syirik akbar, dosa syirik yang paling besar yang menjadikan orang tersebut keluar dari Islam. Kenapa demikian? Karena dia meyakini ada selain Allah berupa bintang yang menundukkan adanya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, ilmu bintang yang disebut ilmu taksir, jika dia mempelajari perbintangan tersebut lalu dia jadikan keyakinan bahwa bintang itu sebagai sababa, dia jadikan sebagai sebab, dan dia anggap, berarti dia telah mengaku-ngaku ilmu bintang tersebut, ilmu yang bisa mengetahui kejadian sebelum terjadi. Berarti kalau mengatakan sesuatu perkara gaib tentang suatu kejadian yang dia tidak tahu sebenarnya, berarti dia telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ini termasuk syirik dalam rububiyah. Qul la ya'lamul ghaiba, qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang ngerti perkara yang terjadi di langit dan di bumi dari perkara yang gaib kecuali Allah. Dia berbicara suatu kejadian disandarkan kepada bintang sebagai sebab. Berbicara sesuatu perkara gaib yang dia jadikan sebabnya adalah disandarkan kepada bintang tertentu. Ini juga termasuk perbuatan yang kufur tentunya, karena mengaku ngerti yang gaib, menyamakan dirinya dengan Allah. Yang ketiga, bahwasanya dia meyakini ayataqidaha sababan lihudusil khair wasyar. Kita masuk yang ketiga, bahwasanya ilmu taksir yang mana orang tersebut meyakini bahwa bintang itu sababan sebagai sebab lihudusil khair wasyar, terjadinya kebaikan wasyari dan kejelekan. Apa maksudnya? Ai annahu idza waqa'a syai nasabahu ila nujum wa la yansibu ila nujum syai'an illa ba'da wuqu'ih. Artinya, orang itu apabila terjadi sesuatu, nasabahu ila nujum, maka disandarkanlah kejadian itu kepada bintang-bintang. Sehingga wala yansibun nujilan nujumi syai'an ba'da wuqu'ih, tidaklah seorang menyandarkan kepada bintang-bintang atas terjadinya sesuatu, na'am, illa fahada syirkun ashor, maka ini terjatuh kepada syirik ashor. Ya. Artinya setelah terjadi, dia lalu mengatakan, oh ini karena bintangnya ini, makanya muncul kebaikan. Setelah terjadi suatu musibah, dia pun mengatakan, ya pantas karena bintangnya ini, maka dia pun mendapatkan musibah. Maka kejadian dari kebaikan dan kejelekan setelah terjadi, lalu dia sandarkan kepada bintang tertentu, maka ini termasuk keyakinan yang syirik. Ya. Dan dikatakanlah syekh, wa hadza syirkun ashghar. Fa in qila, kalau ada yang bertanya, yantaqidu hadza ma sabata 'anil nabi, maka dibatalkan keyakinan seperti ini, apa yang telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qauli, dalam sabda beliau, yakni ketika terjadi kusuf gerhana. Gerhana matahari namanya kusuf. Apa yang terjadi? Telah terjadi gerhana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innasyamsa wal qamara. Beliau sampaikan di saat khutbah. setelah selesai sholat, sholat khusuf, sholat yang panjang, bacaannya panjang. Maka setelah beliau selesai sholat khusuf, dia pun berkhutbah. Setelah selesai, karena selesainya sholat khusuf dengan terangnya sinar matahari. Setelah nampak jelas terang matahari, selesailah sholat. Ini setelah terjadi gerhana, maka Nabi SAW berkhutbah. Apa kata beliau? Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan rembulan, ayatani min ayatillah, dua tanda dari tanda-tanda adanya Allah Azza wa Jalla. Yukhawifullahu biha ibadah, Allah jadikan gerhana matahari, gerhana rembulan, yukhawif, untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti kepada para hamba-hambanya. Akhrajahu Bukhari Muslim. Di sini Rasulullah SAW menceritakan kejadian gerhana. Karena ada yang meyakini terjadinya gerhana karena matinya orang besar. Yang ini jahiliyah. Terjadinya gerhana karena lahirnya orang besar. Maka keyakinan seperti ini, kalau disandarkan kepada kejadian gerhana rembulan tadi, adalah penyandaran yang batil. Kenapa? Terjadinya gerhana itu bukan karena sebab lahir atau matinya orang. Tapi beliau sebutkan di antaranya ialah yukhawifullahu biha ibadah, untuk menjadikan hamba itu jadi takut kepada Allah. Jika terjadi gerhana di zaman Nabi SAW, pas bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, dikira kejadian gerhana ini berhubungan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Maka beliau bantah. Diluruskan, justru terjadinya gerhana adalah untuk menunjukkan Allah Ta'ala yang mengatur matahari dan rembulan. Baik. Agar seorang itu menjadi takut. Bagaimana kalau matahari gelap terus menerus sampai yang terjadi kiamat? Iya. Karena terjadinya kiamat, Allah sebutkan dalam banyak ayat, idza syamsu kuwirat, apabila asy-syams, matahari itu digulung oleh Allah. Wa idza nujumu kadarat, kalau bintang-bintang berguguran, berjatuhan kayak apa kira-kira. Ini perlu ditampakkan, matahari ditutup cahayanya. Makanya gerhana itu adalah perkara yang besar. Supaya orang itu takut, bukan untuk tontonan. Tapi yang terjadi zaman sekarang, gerhana malah untuk wisata istimewa. Ada momen hidup saat tersendiri bisa melihat gerhana. Masya Allah. Bukannya dia sholat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, malah bersukaria. Sungguh ini kejahilan. Fa ma'na dhalik annahuma alamatu inzar. Maka makna daripada gerhana matahari dan rembulan setelah terjadi tadi, annahuma, bahwa keduanya adalah alamatu indar, tanda-tanda sebagai peringatan. Ya. Sebagai tanda peringatan. Makanya ketika terjadi gerhana, Rasulullah SAW mengatakan, "Faida ra'aitumuhuma." Kalau kalian melihat kejadian itu, fafsa'u ila dzikrih. Bersegera berzikir, ya. Bersegera berzikir kepada Allah. Wa du'aihi, berdoa kepada Allah. Wastighfarih, beristighfar kepadanya. Dalam riwayat yang lain, fa idza ra'aitumuha fad'ullaha ta'ala wasallu. Kalau kalian lihat, segera berdoa dan sholat, ya. Hatta tanjaliya, sampai kelihatan lagi matahari. Ma'asyiral muslimin, jadi munculnya bintang tertentu jangan dihubungkan sebagai sebab telah terjadinya sesuatu. Kamu bintangnya apa? Wah, saya bintangnya Leo. Oh ya, pantas kemarin kamu kena musibah ini. Apa hubungannya? Musibah yang kemarin menimpa dia dengan bintang kelahirannya, tidak ada hubungannya. Maka fal jawab min wajhain. Adapun jawabannya dari dua sisi. Annahu la yusallamu anna lil kusuf ta'siran fil hawadis wal uqubati minal jadbi wal qahti wal hurub. Bahwasanya terjadinya gerhana rembulan kusuf, maka tidaklah yusallam diserahkan urusan terjadinya gerhana al-kusuf, gerhana matahari, sebagai pengaruh fil hawadis, kejadian-kejadian. Wal uqubat, tidak pula dihubungkan dengan adanya siksa. Bukan sebagai tanda akan terjadinya kejadian besar. Akan terjadi apa di negara ini? Akan terjadi besar, perkara besar apa di negara kita ini? Kok sampai terjadi gerhana? Kalaupun muncul kejadian besar, tidak ada hubungannya dengan gerhana kemarin. Tidak ada. Atau adanya ukubat, siksa dari Allah. Bukan. Minal jadbi, berupa peceklik. Wal qahat, qahat sama peceklik, kekurangan. Wal hurub, atau terjadinya peperangan-peperangan. Tidak ada hubungannya gerhana itu nanti akan terjadi peperangan, ya. Tidak ada hubungannya. Walidzalik qalan nabiyyu, ya. Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, innahuma, sesungguhnya keduanya, matahari dan rembulan, layang kasifani, tidaklah keduanya terjadi gerhana, limauti ahadin wala lihayati, bukan karena hidup lahirnya orang besar, atau bukan karena matinya orang besar. Bukan. Jangan dihubungkan dengan primbon. Gerhana terjadi pada bulan ini, harinya ini, pasarannya ini. Primbon menyebutkan, nah, ini sudah meramal. Ramalan-ramalan yang berbicara sesuatu tanpa ilmu. Nah, yang kedua atau selanjutnya, li'anna la fi madha wala fil mustaqbal, bukan karena kejadian yang sudah lewat, wala fil mustaqbal, atau yang akan datang. Naam, wa innama yukhawifullahu bihima al-ibada, tapi Allah jadikan gerhana. Allah jadikan gerhana untuk menakut-nakuti hamba. Iya. Iya. La'allahum yarji'un, agar segera kembali kepada Allah. Wa hadha aqrab, ini makna yang paling dekat. Para hadirin, makanya gerhana rembulan itu di zaman Rasulullah SAW, begitu mereka melihat gerhana, kaget mereka, takut. Takut yang luar biasa. Maka dipanggillah as-salatu jami'ah, salat berjamaah. Orang lari ke masjid salat. Kenapa? Kalau seandainya di jam waktu keluarnya matahari tiba-tiba gelap gulita. Iya. Bayangkan. Wah, jangan-jangan kiamat. Orang di saat takut seperti ini dipanggillah as-salah jami'ah. Salat berjamaah. Masuk masjid salat. Bukan mukul lesung. Bukan mukul lesung agar segera keluar dari mulutnya apa? Geraha tadi. Bukan itu, salat. Atau bukan kemudian ditolak bala dengan sesuatu. Salat jamiah, masuk masjid salat. Begitu. Ini kalau tidak ada pengumuman lebih menakutkan. Beda halnya kalau sudah diumumkan. Akan terjadi gerhana hari ini jam sekian. Malah akhirnya apa? Orang bukan lagi merasa takut. Malah kayak acara sholat id akhirnya. Disusunlah acaranya. Iya. Yeah. Disusun acara, ada makan-makannya. Ya. Yeah. Padahal kejadian itu untuk menakut-nakuti hamba. Maka marilah kembali kepada jalannya para sahabat, para salaf dan para ulama. Bagaimana menegakkan sunnah ini. Iya. Kalau Nabi bacanya panjang. Sampai matahari keluar baru selesai. Iya. Soalnya sangat panjang. Sampai baca surat Al-Baqarah. Rokat pertama. Rukuknya panjang. Rukuknya dua kali dengan ruku yang panjang, sujudnya juga panjang. Iya, itulah yang beliau lakukan. Ma'asyiral muslimin, maka yang kedua, annahu law sallamna anna lahu mata'thiran fa inna nassa qad dalla 'ala dzalik wa badala 'alaihi nas yajibul qaul bihi lakin yakunu khasan bihi. Lakinal wajhul awal huwal aqrab. Kalau seandainya kita serahkan urusan ini, bahwasanya terjadinya gerhana matahari, gerhana rembulan taksiron, fa inna memiliki pengaruh, fa inna nas dalil menunjukkan tentang hal itu. Wa madala alaihi nas yajibul qalbihi, apa yang disebutkan oleh dalil wajib kita berpendapat dengannya, lakin yakunul khos bihi. Namun tentunya hal itu sebagai perkara yang khusus baginya. Namun al wajhul awal, sisi yang pertama tadi, naam aqrab, lebih mendekati kepada kebenaran. Annana la naslimu aslan anna lahuma ta'sira, bahwasanya kita tidak menyerahkan perkara adanya gerhana itu memiliki pengaruh bihada. Lianal hadis la yaqtadih. Karena hadis tidak menunjukkan demikian. Fal hadis yanussu ala takhwif. Hadis menunjukkan gerhana itu untuk menakut-nakuti. Wal mukhawwif huwallah. Yang menakut-nakuti Allah Ta'ala. Wal mukhawwaf uqubatah, dan sesuatu yang ditakut-takuti tadi sebagai uqubah baginya. Wala atharan lil kusuf bidzalik, dan tidak ada pengaruh bagi gerhana matahari itu fidalik, tentang siksa bagi Allah, sekedar menakut-nakuti. Wa innama huwa alamatun faqat, itu sebagai tanda adanya Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, ilmu taisir. Ilmu perbintangan yang berkaitan dengan taisir. Apa taisir? Taisir adalah ilmu perbintangan yang dengannya itu untuk menjadikan sesuatu sebagai petunjuk sesuatu. Al-istidlalu bisairil qamar wal kawakib, yakni menjadikan perjalanannya rembulan, matahari dan bintang-bintang untuk mengetahui kiblat atau arah, ya. Itu namanya ilmu taisir. Dan ilmu taisir itu terbagi dua macam. Yang pertama, ayastadilla bisairiha alal masalih diniyah. Ilmu perbintangan tentang taisir, perjalanan bintang atau rembulan tadi, untuk mengetahui masalih bisairiha alal masalih diniyah, untuk mengetahui perkara-perkara yang sifatnya untuk kebaikan agama, untuk mengetahui perkara kebaikan agama. Apa contohnya? Iya. Apa contohnya? Iya. Seperti untuk mengetahui kiblat, untuk mengetahui arah kiblat. Ini bisa dipelajari dengan arah bintang. Iya. Dan ini tentunya sangat bermanfaat. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Fawalli wajhak syatral masjidil haram." Arahkan wajahmu ketika sholat ke Masjidil Haram. Bagaimana kita akan tahu arah Masjidil Haram? Kecuali dengan upaya mengetahuinya. Dan diantara ilmu yang untuk mengetahui arah adalah bintang. Wa hadza matlubun. Dan ini ilmu seperti ini matlub, dituntut. Ya, dituntut. Maka ada yang belajar untuk mengetahui arah. Wa idza kana yu'inu ala masalihi diniyah wajibah, maka apabila ilmu perbintangan yang itu akan membantu kebaikan sisi agama, dan itu adalah wajibah, perkara yang wajib seperti sholat, mengetahui kiblat, kana ta'allumuha wajiba, berarti mempelajarinya wajib. Kama law an law arada ay yastadilla bin nujum ala jihatil kiblat. Sebagai contoh, orang ingin mengetahui petunjuk dengan bintang arah-arah kiblat, arah Ka'bah. Maka dengan ilmu bintang tadi bisa diketahui, fanujumul fulani, bintang ini yakunu, terjadi sulusul lail kiblah, ketika muncul sepertiga malam yang akhir itu kiblatnya di sana, arahnya di sana. Wa najmul fulan, atau bintang ini yakunu rub'ul lail kiblah, seperempat malam sebagai arahnya, akan muncul dia. Fahada fihi faidatun azim. Ini memiliki faidah yang sangat besar. Jadi ilmu bintang untuk mengetahui arah kiblat, sholat menghadap kiblat, ini sesuatu yang harus dipahami oleh seorang yang hendak sholat. Kemana arah kiblatnya? Arah Ka'bah. Arahnya. Dengan bintang, bagi mereka yang sudah mengetahui, itu bisa diketahui arahnya ke sana. Yang kedua, ayastadilla bisairiha alal masalih dunyawiyah. Ilmu perbintangan terkait dengan perjalanan bintang tersebut yang sifatnya untuk kemaslahatan dunyawiyah. Fahada la ba'sa bihi. Ini tidak mengapa dengannya. Ya. Wa huwa naw'an. Ada dua macam. Kalau yang sifatnya untuk kemaslahatan agama bisa jadi wajib. Seperti untuk mengetahui arah kiblat. Karena sholat wajib menghadap kiblat. Maka jadi wajib mempelajarinya. Tapi kalau ilmu perbintangan yang sifatnya tadi taisir, mengetahui perkara yang sifatnya dunyawiyah. Contohnya apa? Ada dua macam. Ini tidak mengapa dipelajari, namun ada dua macam. Yang pertama, ayastadilla biha alal jihad. Hanya untuk menunjukkan arah-arah. Arah timur, selatan, utara. Iya. Antum mau kemana? Arah timur. Cari bintang timur. Oh, bintang timur biasanya nongol di sana. Oh, berarti arahnya ke sana. Wa kama'rifati annal qutba yaqa' shimala. Atau seperti mengenal kutub terjadi di arah selatan. Iya, oh, kutub di sebelah sana. Karena bintangnya sebelah sana. Wal jada wa huwa qaribun minhu yadur hawlahu shimala. Wa hakadha fa hada jaiz. Maka yang seperti ini adalah boleh untuk mengetahui arah-arah timur, selatan, barat. Boleh sekedar mengetahui arah saja. Dalilnya surat An-Najm ayat 16. Allah berfirman, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Wa alamatin, dan tanda-tanda. Maksudnya tanda-tanda arah tadi. Wa bin najmi, dan dengan bintang itu yahtadun. Mereka bisa mengetahui, mendapatkan petunjuk dengan bintang-bintang tadi. Wa alamat, dan tanda-tanda. Dengan apa bisa mengetahui tanda-tanda arah tadi? Bin najmi, dengan bintang. Jenis yang kedua, anawsani. Jenis yang kedua, ilmu taisir yang sifatnya untuk kemaslahatan duniawiyah. Yang kedua, ayastadilla biha alal fusul wa huwa ma ya'rifu bi ta'allumi manazilil qamar. Yang kedua, ilmu taisir yang dijadikan sebagai dalil petunjuk alal fusul, terhadap fusul. Fusul itu musim-musim. Ya. Ada musim ini, musim itu. Wa huwa ma ya'rifu bi ta'allumi manazil qamar. Dan ini disebut dengan ilmu mengenal manazil qamar, tempat beredarnya rembulan. Wa hadza karahahu ba'dus salaf. Dan ilmu seperti ini dibenci oleh sebagian para salaf. Wa bahahu akharun, sebagiannya membolehkan. Walladzi karahuhu, orang yang membencinya, apa alasannya? Yukhsha idza qila, dikhawatirkan apabila dikatakan tala'an najmul fulani wa huwa syita, dikhawatirkan akan mengatakan telah terbit bintang ini. Berarti apa? Kalaupun bintang ini terbit, bahwa asyita awis soif, berarti musim panas atau musim dingin. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh para ulama. Mengetahui perkara seperti ini, seperti Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah beliau membenci ilmu seperti ini. Au ba'dul 'amah ya'taqidu, atau sebagian orang awam punya keyakinan, annahu huwal ladzi ya'ti bil burd au bil har au bir riyah, terbit bintang tertentu. Jika dia meyakini dengan bintang ini ya'ti, datang adanya rasa dingin, rasa panas, atau bertiupnya angin. Ya. Sekarang bulan apa ini? Oh, bulannya Desember. Berarti apa maknanya? Berarti hujannya masih banter. Lihat. Dia pelajari dengan ilmu perbintangan tadi, dengan manazilul qamar, akhirnya ini dikhawatirkan oleh sebagian orang punya keyakinan seperti ini, sehingga Sofyan Ibnu Uyainah membenci ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Itulah penjelasan Syekh Utsaimin, ringkasan daripada macam-macam ilmu perbintangan. Maka ada yang di sana yang para ulama barakallahu fikum mendudukan hukumnya bisa jatuh kepada kesyirikan, ada yang jatuhnya di sana perkara yang mubah atau la ba'sa bihi, ada perkara yang memang di sana para salaf membencinya, sehingga masing-masing ada hukumnya masing-masing. Sehingga oleh karena itu dimasukkan bab ini ke dalam kitab tauhid. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, fi sahihihi, dalam kitab sahihnya. Qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, khalaqallah hadhihi an-nujuma lis-salatin. Imam Qatadah menyebutkan Allah Ta'ala telah menciptakan bintang-bintang itu lis-salatin, untuk tiga perkara. Yang pertama, zinatan lis-sama, sebagai perhiasan, sebagai hiasan-hiasan yang ada di langit, di atas sana. Yang kedua, warujuman lis-syayatin, sebagai pelempar-pelempar setan. Yang ketiga, wa'alamatin yuhtada biha, sebagai tanda-tanda yang bisa diketahui dengan bintang itu arah tadi, timur, selatan, utara, bisa diketahui dengannya. Lalu kata Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta'a, maka barang siapa yang menafsirkan bintang-bintang itu selain dari tiga itu, sungguh akhto, dia salah. Wa adha'a nasibah, dan telah menyia-nyiakan nasibnya, bagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah berbicara sesuatu yang tidak punya ilmu baginya. Rawahul Bukhari di dalam sahih beliau. Demikian penjelasan Imam Qatadah, dan insyaallah kita akan lanjutkan lain waktu tentang penjelasan ada tiga tujuan Allah menciptakan bintang, sebagai hiasan yang ada di langit, sebagai pelempar setan-setan yang mencuri pendengaran, dan juga sebagai alamat petunjuk arah bagi yang ingin mengetahui arah tersebut. Barakallahu fikum, dan insyaallah kita lanjutkan lain waktu. Dan sebagai pengumuman, insyaallah takdim pada hari Ahad diliburkan insyaallah, karena adanya daurah ilmiah di Masjid Manunggal Bantul bersama masyayikh Ahlus Sunnah dari negeri Yaman. Demikian pengumuman dari kami. Wassallallahu 'ala nabiyina Muhammad Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.